Kau terus berdiri sambil terus menari, keringat yang banjiri namun tetap nyanyi. Sini yang kau hadapi tak buatmu berhenti. Kau lah bidadari cantik bagaikan peri. Kau lah inspirasi bagi kami, Jack Angel. Kau lah sampel lagi bagi kami, Jack Angel. Kau lah sosok satu untuk kami, Jack Angel. Kau suntik semangat untuk kami, Jack Angel. Mereka sore cantik yang mendukung Persija, lembut para sayang menerangi di mana saja. Saat Persija berlagak kau setia bernyanyi, dari awal hingga akhir kau tetap bernyanyi. Bagaikan bajar.